Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang begitu berharga ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas secara lebih mendalam bagaimana besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para ahli syurga. Firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat ke-48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-48 ini merupakan kelanjutan dari keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Di mana di dalam ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan udkhuluha bisalamin aminin, masuk ke dalam surga dalam keadaan sejahtera lagi aman, ya. Kemudian wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin, kami lenyapkan segala dendam yang berada di dalam hati mereka sedangkan mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan, saling berbicara, saling tertawa, saling riang gembira. Dan kemudian di dalam ayat 48 Allah menambahkan lagi gambaran tentang nikmat surga itu, mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Para pendengar rahimakumullah, Allah mengatakan la yamassuhum fiha nasabu, mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Bahwa kehidupan akhirat, kehidupan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, salah satu yang paling menyenangkan itu adalah ketika Allah menjanjikan dan memberikan gambaran kenikmatan bahwa para penghuni surga itu tidak akan pernah merasa lelah di dalamnya. Tidak perlu berpikir untuk bekerja keras sehingga akhirnya memakan banyak pikiran dan pertimbangan. Tidak perlu harus berpikir harus begini begitu di dalam surga baru mendapatkan nikmat, tidak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kenikmatan, memberikan berbagai keutamaan, sehingga salah satu keutamaan ini adalah kita mendapatkan fasilitas, kita mendapatkan segala kesenangan, kita mendapatkan segala hal yang kita sangat inginkan dengan cara yang sangat mudah, yang di dalam keterangan baik Al-Quran hadis digambarkan dengan hanya sekedar ingin saja Allah Subhanahu wa taala langsung mewujudkannya. La yamassuhum fiha nasabu. Tidak sebagaimana di dalam kehidupan dunia. Kalau kita ingin makan enak, ya kita harus bekerja keras. Kalau kita ingin makan enak, minimal kita harus memasak atau bekerja keras menyiapkan uang untuk pergi ke restoran baru kita bisa menikmati makan yang enak. Berbeda dengan kehidupan dunia, maka kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada itu. Tidak ada keringat yang menetes, tidak ada peluh yang berceceran, tidak ada tenaga ekstra yang harus dikeluarkan di dalam surga. Karena seseorang akan mendapatkan segala yang dia inginkan dengan begitu mudahnya. Ingin makan burung, langsung terasa daging burung tersebut. Ingin makan durian, langsung terasa. Ingin makan apapun di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala langsung akan memberikannya. Karena di dalam surga tidak ada lagi kata halal dan haram. Semuanya halal diberikan oleh Allah. Bahkan Allah menggambarkan khamar atau minuman keras yang di dunia itu adalah sesuatu yang dilarang bagi seorang muslim, di dalam surga bahkan Allah menggambarkan walahum min khamril lazzatil lisharibin, bahwa akan disediakan di wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin, akan ada sungai, bukan lagi segelas dua gelas minuman keras atau khamar yang Allah sediakan, tetapi Allah menggambarkannya dengan wa anharun, ya, sungai min khamrin lazzatin lisyaribin, sungai yang berisi tua-tua atau minuman keras, bir, whisky yang kita kenal di dunia ini, itu Allah sediakan di hari akhirat, terutama sekali di dalam surga, yang itu boleh dicicipi oleh para penghuni surga. Jadi sungguh merupakan suatu nikmat yang tiada tara, sungguh suatu hal yang begitu sangat menyenangkan, dan ini semua Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita untuk menarik perhatian kita. Untuk lebih menjelaskan tentang keterangan nikmat surga ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Pandana. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, la yamassuhum fiha. Kata-kata la yamassuhum fiha di sini mengartikan atau diartikan mereka, humnya mereka, la yamassu, merasakan fiha nasab. Nasab itu adalah lelah di dalamnya. Nyanya itu kemana? Kembali kepada surga. Bahwasanya surga itu apabila seorang masuk di dalamnya, walaupun begitu luasnya dikatakan, terbentang bagaikan langit dan bumi, atau seluas jan arduhas samawati wal ar, seluas langit dan seluas bumi, orang masuk ke dalamnya tidak akan pernah merasakan susah. Itu sudah Allah jamin di dalam surga. Karena apa? Karena kesenangan semata akan timbul di sana. Maka ketika seseorang masuk ke dalam surga itu, menurut riwayat bahwasanya ada dua mata air yang mereka akan jumpai pertama kali. Pertama, mata air yang pertama itu adalah pertama mata air yang apabila mereka meminumnya, mereka akan hilang rasa dengki atau rasa permusuhan di antara mereka, sesuai dengan kajian kita pada pertemuan yang telah lalu dalam surat Al-Hijr ayat 47. Arti ghillin di sini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ghillin yang sudah kita bahas, yang artinya al-hiqd. Al-hiqd itu adalah dengki, dan al-hiqd wal adawah, tidak saja dengki tapi dia merasakan ada permusuhan. Itulah pengertian dari al-ghil. Sesungguhnya kalau kita melihat dari kajian ayat kita sekarang ini, orang yang ghil atau yang dengki ataupun lagi terus mengundang di dalam hatinya permusuhan, itu adalah menyebabkan mereka itu akan susah payah dalam menghadapi kehidupannya di dalam sehari-hari. Maka tugas itulah pertama kali yang Allah berikan, yaitu nikmat yang pertama kali yang Allah berikan di dalam surga, yaitu mereka akan dapat hilang semua yang ada penyakit di dalam hati mereka berupa dengki dan permusuhan. Maka kalau kita lihat sebagaimana pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Utsman, Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan, mereka di antara yang keempat ini tidak pernah kita mendapatkan ada rasa dengki dan permusuhan di antara mereka tersebut. Itulah contoh yang real ketika di dunia, nanti kita akan dapatkan nikmat itu di dalam surga. Dan ghil yang kedua, yaitu dapat membersihkan jiwa mereka, paras mereka, wajah mereka, sehingga nampak bersinar, yang dikatakan di dalam bahasa Al-Quran, nadratan na'im. Sungguh sinar itu akan memancar dari dirinya, disebabkan dia akan mendapatkan. Nah, ketika inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhum fiha nasab, mereka itu tidak pernah mengalami kecapean, dan mereka itu sudah dijamin Allah, wa ma hum minha bimukhrijin. Ya, jadi kata-kata wa ma hum minha bimukhrijin ini pemakaian kata-katanya tidak dengan kata kerja, Tapi kata-kata ini dipakai dalam bentuk mubtada wal khabar. Maka dalam bentuk kata-kata mubtada wal khabar ini mengandung arti bahwasanya mereka akan kekal di dalam api neraka. Tapi apabila pemakaian kata itu dengan kata kerja, baik itu mudhari ataupun yang lainnya, maka itu bisa jadi saat sekarang ini mereka merasakan, tapi saat nanti tidak merasakan. Tapi sekarang yang kita lihat dan yang kita dengar tadi, wama hum minha bimukhrajin, ini menandakan sifatnya adalah abadi. Nikmat yang mereka dapatkan di dalam surga, mereka tidak pernah merasakan kelaparan, mereka tidak pernah merasakan satu kekurangan pun. Itulah nikmat yang Allah berikan di dalam surga, begitu indahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini, maka marilah kita gapai nikmat ini. Marilah kita berusaha keras untuk mendapatkan. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang-orang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan gelar mukmin di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, satu catatan penting yang bisa kita ambil dari keterangan firman Allah dari ayat ke-48 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita semua, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin, bahwa para penghuni surga, orang-orang yang mendapatkan kesempatan dan keberuntungan untuk masuk ke dalam surga, maka yang akan mereka peroleh adalah tidak capek dan juga tidak akan pernah dikeluarkan dari dalamnya. Catatan pentingnya adalah bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada kita, dan itu adalah merupakan suatu hal yang sangat besar artinya buat kehidupan. Karena kehidupan ini adalah harapan. Ketika harapan semakin besar, maka kehidupan itu akan dijalani dengan sangat indah. Apa yang membuat para orang tua sanggup banting tulang, bersusah payah, mengeluarkan keringat, ya, bahkan terkadang dengan tetesan air mata untuk membiayai anaknya atau pertumbuhan anaknya, menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, karena si orang tua punya harapan kelak si anak ini diharapkan menjadi anak yang berhasil. Kalau sudah berhasil, minimal paling tidak dia bisa membantu si orang tuanya pada saat si orang tua berada dalam kondisi tuanya, begitu, karena sudah tidak produktif lagi, jadi dibantu oleh anaknya. Apa yang membuat seorang pelajar sanggup rela mati-matian tidak tidur malam, membaca buku karena besok mau ujian, ya, sanggup mati-matian belajar setiap hari sekian jam, ya, bahkan tidak sempat lagi main dan sebagainya? Jawabannya, karena dia punya satu harapan, kalau dia belajar dengan baik, lulus dengan baik, mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik, dia akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih banyak, dia akan mendapatkan kesempatan peluang-peluang yang jauh lebih besar dan sebagainya. Dan harapan ini akan membuahkan suatu tenaga ekstra, suatu pikiran positif dan kemauan yang keras di dalam kehidupan, sehingga akhirnya dia tidak sama lagi dengan orang yang tidak memiliki harapan-harapan sebagaimana yang dimilikinya. Disinilah pentingnya bagaimana Allah berusaha memotivasi kita. Allah mengatakan, ada harapan yang besar yang akan aku berikan kepadamu, ya, di akhirat nanti engkau akan mendapatkan surga. La yamassuhum fiha nasabun walahum wamahum min habi mukhrajin, tidak akan merasa capek, tidak akan dikeluarkan dari dalamnya, ya. Oleh karena itu, mukmin yang mengerti betul akan kesempatan yang Allah berikan ini, peluang yang Allah sediakan ini, dia tidak akan pernah lelah menjalani kehidupannya. Tidak akan pernah sekalipun dia rela meninggalkan salatnya, karena dia tahu akhirat dan surga sudah menantinya. Dia tidak akan pernah rela untuk bermalas-malasan di dalam kehidupan ini, karena dia tahu setiap usaha, setiap gerakan yang dilakukannya itu merupakan pendulangan pahala dan juga kesempatan besar baginya untuk sebagai investasinya untuk masuk ke dalam surga yang jauh lebih nikmat lagi. Ini saja mungkin dapat disampaikan. Dan subhanallah, mari kita berusaha untuk menangkap harapan yang Allah sediakan kepada kita, karena ini akan mampu merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.